Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kitab Ittida' Shirath al-Mustaqim, ya, dari halaman 77 dari kitab tersebut, dari kitab ini. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa hadhihi al-mushabahatu fi haula'i bi iza'i ma wasafa Allah bihi al-mu'minin. Al-mushabahah fi haula', yaitu penyerupaan untuk mereka, yang dimaksud di sini adalah ancaman jahanam bagi orang munafik, yang mana ancaman bagi orang munafik ini musyabih, ya, ancamannya musyabih, yaitu menyerupai ancaman untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang sebelum mereka. Ancaman untuk orang-orang munafik biizai, ya, berlawanan dengan apa yang Allah sifati untuk kaum mukminin. Min qawlihi, berkata Allah Subhanahu wa taala, wa yuti'una Allah wa rasulah. Ya, mereka orang-orang mukminin itu taat kepada Allah dan rasulnya. Fa inna ta'at Allah wa rasulihi tunafi musyabahat alladhina min qabl. Sesungguhnya ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya itu menafikan adanya keserupaan dengan orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang yang telah Allah binasakan dari kalangan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syu'aib, dan seterusnya. Qala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. Nah, di sini, ya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, mereka, ya, lebih memiliki kekuatan dibandingkan kalian, dan lebih banyak anak dan lebih banyak harta dan juga anak-anaknya. فاستمتعوا بخلاقهم, ya, dan mereka kemudian menikmati bagian mereka di dunia. Fastamta'tum bi khalaqikum, sementara kalian menikmati bagian untuk kalian. Kama istamta'al ladina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah menikmati bi khalaqihim, ya, bagian mereka. Wa khudtum kalladina khadu, kalladhi khadu, dan kalian mengucapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka telah mengucapkannya. Fal khitabu fi qawlihi, dan al khitab yaitu pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan Allah. Jadi al khitab di sini mukhatabnya, orang kedua dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, kanu ashadda minkum quwwah. Kum, yaitu khitabnya ini antum, minkum antum, ya, mereka lebih kuat dibandingkan kalian. Wa qawlihi, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, fastamta'tum, kalian telah menikmati. Nah, di sini in kana lil munafiqin, kalau misalnya maksud dari antum di sini adalah al-kum dan antum ini adalah al-munaf untuk munafiqin, kana min babi khitabit talwini wal iltifat, maka ini berarti masuk kepada jenis talwin, pewarnaan, ya, pewarnaan pihak, ya, dari orang ketiga tadinya menuju orang kedua, dari ghaib menuju mukhatab, waliltifat, dan penolehan. Wa hadha intiqalu, wa hadha intiqalun minal mughayyabi ila al-hudur. Wa hadha intiqalun, yaitu ini adalah pergantian, perpindahan dari yang tadinya ghaib menuju ke hadir, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala contohnya di surat Al-Fatihah. Ya, di sini ada yang namanya uslub al-iltifat. Uslub al-iltifat, dari ghaib menuju ke hadir. ya, dari orang ketiga menuju ke orang kedua, dari dia menuju ke kamu, dari mereka menuju ke kalian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini kan tentang Allah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini kan tentang dia, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pihak ketiga. Namun kemudian tiba-tiba ada uslub iltifat yang berlaku di sini, langsung dari yang tadinya dia, yaitu segala puji baginya, bagi Allah, dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia adalah Maliki Yaumiddin. Maka sekarang, Iyyaka na'budu, ya, kepada engkaulah kami menyembah, ya, kepada kami menyembah. Ini ada yang namanya iltifat, penolehan, perpindahan dari gaib menuju ke hadir, yaitu dari orang ketiga menuju ke orang kedua. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, thumma hasala al-intiqalu min al-khitabi ila al-mughayyabi. Ya, terhasilkanlah, terjadilah perpindahan antara mukhatab kepada gaib. Yaitu bisa juga dibalik, kadang-kadang uslubnya dibalik, ya. Dari yang tadinya orang kedua menuju ke orang ketiga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika habitat a'maluhum. Nah, di sini, ya, di sini di ayat At-Taubah ini, setelah kalladzina min qablikum antum kanu ashadda minkum antum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum antum bi khalaqikum antum lagi kama istamta'a alladzina min qablikum antum wa khudtum antum kalladzi khadu. Kemudian ulaika, mereka, ya, tadinya orang kedua menjadi ulaika, mereka habitat a'maluhum, anguslah amalan-amalan mereka. Ya, jadi ini namanya al-intiqal min al-khitab ila al-mughayyab. Ini yang disebut sebagai apa? Uslub al-iltifat dalam ilmu balaghah. Uslub al-iltifat, baik dia berupa intiqal dari ghaib menuju hadir atau dari mukhatab menuju ghaib. Ya, begitu. Taib. Kemudian, Masya Allah, baru anda bilang hadir, ada Imran Syauqi, hadir Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khair, sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Kemudian, wa kama fi qawlihi. Nah, di sini, kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mencontohkan ayat lainnya yang semisal dari segi uslub iltifatnya. Hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin ufarihu biha. Baik. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, ya, hatta idza kuntum, sampai ketika kamu berada fil fulk. Al fulk artinya adalah bahtera, kapal. Kalian berada di dalam, di kapal. Wa jarayna bihim birihin thayyibatin, dan kemudian apa? Meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang di dalamnya dengan birihin thayyibah, dengan tiupan angin. Lihat di sini, kuntum berarti antum. Kuntum ini berarti mukhatab. Ya, mukhatabun, jama' mukhatabun. Dan kemudian ada ataf untuk menunjukkan keadaan, wajarayna bihim birihin thayyibatin. Lihat di sini ada iltifat, setelah kuntum ada wafarihu biha, dan mereka senang dengan itu, ya, bergembira karenanya, bergembira karena adanya rih thayyibah. Lihat dari tadinya, dari ini namanya uslub iltifat. Tadinya dia mukhatab, sekarang menuju ghaib. Ya, dalam pelajaran sharaf tentu ada juga, dalam pelajaran balaghah ada yang namanya uslub iltifat, dan dalam sharaf ada yang namanya mukhatab, ya. Kemudian ghaib, dan itu semua berkaitan dengan dhamair atau ya, dalam fi'il itu sangat nyata dan dipelajari oleh thalabul ilm di ilmu sharaf. Baik, kita lanjutkan ikhwah sekalian. Wa qawlihi, sebentar, ini atafnya kemana biar ana benar. Ya, wa qawlihi, sahih, wa kama fi qawli wa qawlihi wa karraha ilaikumul fusuq wal isyan, afwan, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Lihat di sini, wa karraha ilaikum antum mukhatabun, itu orang kedua. Tapi kemudian kata Allah, ulaika humur rasyidun, mereka orang yang membenci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, mereka adalah orang-orang yang lurus, terpelajar. Uslub di sini uslub iltifat, yaitu ilaikum antum mukhatabun, orang kedua, dan kemudian tiba-tiba ditolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang ketiga, ulaika hum. Ya, fa innad dhamira, fa innad dhamira fi qawlihi, dhamir di perkataan Allah taala, ula di kembali surat At-Taubah, dhamir di perkataan Allah, ulaika habitat a'maluhum, a'maluhum, dhamirhum ke mereka ini, al-azhar annahu a'idun ilal mustamti'ina al-khaidina min hadhil ummah. Yang zahir itu kembali ke orang-orang yang menikmati ya apa yang Allah berikan dan berbicara tanpa hak dari kalangan umat ini, yaitu orang-orang munafik di umat ini. Ya, kita tahu banyak dari orang munafik mereka mendapatkan bagian dan jatah duniawi, terutama dari orang-orang kafir. Ya, seperti orang-orang liberal, ya mereka bisa disebut zindiknya zaman ini. Munafiknya zaman ini, ya mereka mendapatkan kucuran dana dari foundation tertentu yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya mereka ini, ulaika habitat a'maluhum, mereka hangus amalan mereka. Kaqaulihi, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tihim, setelah itu ada perkataan Allah, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Ya, tidakkah pernah terdengar di telinga mereka kisah-kisah orang-orang sebelum mereka yang telah hancur? Taib, wa in kana al-khitabu limajmu'il ummatil mab'uuthi ilaiha fala yakunu al-iltifatu illa fil mawdhi'i tsani. Taib, ini masalah ini tidak perlu diperpanjang. Kita langsung saja ke tafsirnya. Wa amma qawluhu fastamta'u bi khalaqihim. Adapun perkataan Allah, fastamta'u, mereka menikmati bagian mereka. Ya, fa fi tafsiri Abdul Razzaqi an Ma'marin anil Hasan wa fi qawlihi, dalam riwayat Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq As-San'ani dari Ma'mar, Ma'mar bin Ar-Rashid anil Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, fi qawlihi, perkataan Allah Subhanahu wa taala, fastamta'u bi khalaqihim qal bi dinihim. Ya, berarti makna khalaq di sini menurut Al-Hasan Al-Basri adalah din, maka mereka menikmati agama mereka. Ya, orang-orang munafik atau kufur ini menikmati agama mereka. Wa yurwa dzalika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa ruya an Ibni Abbas, Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, makna fastamta'u bi khalaqihim adalah fastamta'u bi nasibihim min al-akhirati fid dunya, dan mereka menikmati bagian mereka dari akhirat di dunia. Jadi artinya orang-orang munafik ini mereka mungkin mendapatkan kenikmatan di dunia sebagai gantian, di akhirat mereka tidak akan mendapatkan jatah. Na'udzubillah. Wa qala akharuna binasibihim minad dunya. Ya, mereka fastamta'u binasibihim minad dunya, mereka menikmati bagian mereka di dunia, mereka dapat jatah di dunia. Jadi kalau sekarang jangan heran melihat orang-orang munafik itu mendapatkan jatah yang cukup besar dari jatah dunia di dunia ini, ya, dari orang-orang kafir. Ya, karena sudah Allah khabarkan hal tersebut, fastamta'u bi khalaqihim, ya kamastamta'tum bi khalaqikum. Ya, qala ahlul lughah, ahli bahasa berkata tentang al-khalaq, huwa an-nasibu wal-hadzu. Al-khalaq itu maknanya adalah an-nasib. Ya, nasib yaitu bagian, hadz juga bagian. Makanya kalau kita bilang, aduh sudah nasib, nah itu berarti apa? Emang sudah bagiannya seperti itu. Ya, kenapa kok apes banget ya? Ya udah nasib, nasib berarti ya udah bagian, udah takdirnya, ya udah bagiannya. Ka'annahu ma khuliqa lil insani, ka'annahu ma khuliqa lil insani, yaitu seolah al-khalaq adalah apa yang diciptakan untuk manusia, ai ma quddirolah, apa yang dibagi-bagikan untuk manusia. Kama yuqal al-qism lima qusimalah, ya, wan nasibu lima nusibalah, ai uthbita. Yaitu berarti intinya al-khalaq itu adalah an-nasib, yaitu bagian. Jadi orang-orang munafik mendapatkan bagian di dunia, ya, kesenangan duniawi. Ya, tapi di akhirat mereka tidak dapat apa-apa kecuali azab. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa minhu qawluhu ta'ala, dan di antara, ya, dan darinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada juga dalil yang di dalamnya adalah fal khalaq. Ya, maknanya ay min nasibin, yaitu bagian nasibnya. Ma lahu fil akhirati min khalaq, yaitu tidak ada bagian, tidak dapat bagian di akhirat. Na'udzubillah. Seperti firman Allah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasul harira man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya yang mengenakan pakaian sutra murni, ya, sutra murni al-harir ini sutra ulat maksudnya, adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hadz, yaitu nasib lahu. Nah, di sini perhatikan, la khalaqa lahu. Hu di sini kembali ke siapa? Apakah dia kembali ke man atau kembali ke al-harir? Ya, man la khalaqa lahu. Kalau misalnya hu di sini kembali ke man, berarti orang ini enggak dapat bagian man la khalaqa li hadzal rajul gitu. Tapi kalau misalnya man la khalaqa lahu lil harir, yaitu dia tidak mendapatkan bagian dari harir surgawi nanti di akhirat. Dan itu insya Allah yang sahih, karena orang yang yang mengenakan ini dia bukanlah kafir, maksudnya orang yang mengenakan ini dia tetap muslim, tapi diharamkan atas pria jika itu adalah sutra ulat murni. Ya, inna ma'yal basul harira man la khalaqa lahu fil ardh. Maka khalaq di sini adalah apa? Bagian. Maksudnya bagian di sini apa? Dia tidak mendapatkan jatah atau bagian dari pakaian sutra di surga nanti di akhirat. Ya. Tapi bukan berarti nanti ya enggak dapat bagian tersebut terus menyesal dan ya ada enggak, tapi insyaallah dia hanya tidak mendapatkan keutamaan ini saja di akhirat. Ya. Ya, tentu itu namanya kenikmatan akhirat ya siapapun ingin ya. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ayatu ta'ummu ma dzakarahu al ulama'u jami'uhum. Dan ayat-ayat ini mencakup semua yang disebutkan oleh para ulama. Fa innahu subhanahu qala, Allah Ta'ala berfirman, kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Mereka lebih kuat dari kalian dan lebih banyak hartanya dan juga anak-anaknya. Fatilkal quwwatu allati kanat fihim kanu yastati'una an ya'malu biha lid-dunya wal akhirah. Dan adapun orang-orang yang beriman, ya, kekuatan tersebut, kekuatan yang ada pada mereka, mereka bisa beramal dengan biha, yaitu dengan kekuatan tersebut untuk dunia dan akhirat. Ya, untuk dunia dan akhirat. Jadi, ikhwah sekalian, bagi yang beriman, gunakanlah dan manfaatkan kekuatan yang Allah berikan pada saat ini. Ya, untuk beramal untuk dunia dan akhirat, ya. Kekuatan badan misalnya. Wa kadzalika awaluhum wa auladuhum, begitu juga dengan amwal dan aulad, harta dan juga anak-anak. Ini semua adalah kenikmatan. Ya, orang beriman menggunakan harta dan anak-anaknya untuk kebaikan dan modal untuk akhirat. Nah, sekarang dikumpulkan, wa tilkal quwwatu wal amwalu wal auladu huwa al khalaqu. Ya, kekuatan fisik, harta, anak-anak, keturunan, itu semua apa yang disebut sebagai apa? Al-Khalaq, yaitu nasib bagian di dunia. Orang-orang kafir zaman dahulu mereka punya kekuatan, punya harta, punya anak-anak, punya keturunan, punya. Ya, dan mereka berbangga dengan keturunan mereka. Lihat orang-orang jahiliyah. Ya, taib. Tetapi mereka menggunakan itu hanya untuk dunia. Makanya dikatakan di sini, fastamta'u biquwwatihim wa amwalihim wa auladihim fid dunya. Mereka menikmati kekuatan mereka, memanfaatkannya dan menikmati harta-harta mereka dan menikmati anak-anak mereka di dunia. Ya. Wa nafsul a'malu wa nafsul a'mali allati 'amiluha bihadhihi alquwwati wal amwal hiya dinuhum. Dan kemudian juga perbuatan mereka di dunia dengan kekuatan dan harta itu semua dikategorikan sebagai agama mereka. Ya, maka mereka melakukan atau memanfaatkan kekuatan tubuh mereka itu untuk apa? Maka itulah amalan agamawi mereka. Dan mereka menafkahkan hartanya, itulah nafkah agama mereka, yaitu amalan mereka. Wa tilkal a'malu, nah amalan tersebut, yaitu apa? Amalan dengan kekuatan tubuh dan juga harta. Lau aradu biha Allah wa darul akhirati wa darul akhirata lakana lahum thawabun fil akhirati 'alaiha. Amalan-amalan tersebut, yaitu amalan dengan kekuatan tubuh dan juga harta, kalau misalnya amalan tersebut mereka tujukan untuk Allah dan juga untuk keselamatan hari akhir, maka mereka akan mendapatkan ganjaran di akhirat nantinya, gitu loh. Nah, sekarang kita punya kekuatan apa? Kekuatan tubuh, fisik, ya, bisa membantu orang, ya, bisa sholat, bisa ini, bisa itu. Kekuatan harta, bisa sedekah, bisa zakat. Kalau itu ditujukan untuk Allah Ta'ala dan keselamatan hari akhir, maka nanti akan ada efeknya. Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi. Kemudian ya, fatamattu'uhum biha, fatamattu'uhum biha akhdhu hudhudihim al'ajilati biha. Maka di sini orang-orang munafik atau kafir, mereka menikmati semua dari bagian-bagian tersebut di dunia, yaitu sama dengan apa? Mengambil bagian-bagian mereka yang, ya, yang apa? Yang ajilah, yaitu yang disegerakan dengannya, yaitu bagian-bagian duniawi semata. Fada khulafiyya dha man lam ya'mal illa lidunya. Maka masuk ke dalam kategori man la khalaqa lahu fil akhirah ini, yaitu orang yang tidak beramal kecuali untuk dunia semata. Jadi siapa yang beramal cuman dunia doang tujuannya, maka ini ya dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Sawa'un kana jinsul sawa'un kana jinsal amali minal ibadati au ghairiha. Baik itu jenis amalan dari ibadah atau selainnya. Pokoknya kalau dia memang tidak ada pikiran untuk hari akhir, apalagi dia bukan muslim terutama, maka tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Thumma qala subhanah, fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim fa khudtum kalladhi khadu. Ya, ini paragraf berikutnya kita baca saja karena ini masalah nahwu atau masalah lughah yang bukan menjadi prioritas pelajaran kita. Wa fil ladzi wajh wa fi alladzi wa fi alladzi wa kalladzi khadhu wa fi alladzi wajhan ahsanuhuma annaha sifatul masdar ay kal khawdi alladzi khadhu fa yakunu al aidu mahdhufan kama fi qawlihi mimma 'amilat aydina wa huwa katsirun fashin fil lughah. والثاني أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه كما لو قيل كالذين خاضوا. Kemudian kita maknai berikutnya. wa jama'a subhanahu bainal istimta'i bil khalaqi wa bainal khawd. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjama', ya, menjama' di sini yaitu Allah ta'ala mengumpulkan kategori istimta' bil khalaq dengan al khawd. Ya, Allah kumpulkan istimta' bil khalaq yaitu menikmati bagian duniawi dan berbicara dalam masalah agama dengan kerusakan omongan. Jadi ada dua hal di sini, al-istimta' bil khalaq dan juga al-khaud. Al-istimta' bil khalaq itu ya penak-penaan lah, ini intinya penak-penaan. Ya, hidup enak gitu. Al-khaud itu ngoceh, ngomong agama semaunya. Sebagaimana yang dituturkan, yang menjadi kelakuan sebagian orang zaman sekarang dari kalangan liberal. Atau beberapa orang yang mereka memang kesannya berdakwah, tapi dakwah mereka untuk ormas, parpol, atau untuk kejayaan pribadi mereka. Mereka mendapatkan banyak keuntungan dari apa? Dari bagian harta duniawi, dari jemaah mereka. Dan ini saya bicara sebagai pula seorang yang berdakwah di lapangan dan mengetahui arah fitnah-fitnah dunia dalam masalah dakwah. Maka al-istimta' bil khalaq yang terjadi pada sebagian da'i yang bukan menyerukan kepada sunnah itu sangat-sangat besar. Bahkan saya mendapatkan kabar secara valid bahwasanya ada seorang da'i yang populer dan dia bukan da'i yang sunnah, melainkan da'i yang menyeru mungkin kepada hijrah tapi tidak kepada sunnah. Ya, hijrahnya hijrah versi mereka. Ya, ketika diundang di suatu bank, dan ini sanad kabar ini muttasil dan sahih, ya, itu mensyaratkan kisaran sekitar ba'da zuhur, kajian sampai jam 1, kisaran 50 juta. Ya, Masya Allah. Lalu untuk apa al-istimta' bil khalaq? Dan apa yang diomongkan di kajian itu sebagiannya hak dan sebagiannya batil. Maka yang batil ini termasuk al-khaud. Kita berbicara dalam masalah agama yang bersyubhat. Maka ini penting, paragraf ini mencerminkan apa yang banyak terjadi pula di zaman sekarang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, li'anna fasadad dini, karena kerusakan agama, imma, maksudnya hal yang merusak agama Islam, ya, imma an yaqa'a bil-i'tiqadil batil wa-takallumu bihi atau wa-takallumu bihi au yaqa'a fil-amali bi-khilafil i'tiqadil haqq. Ya, kerusakan beragama seseorang itu bisa terjadi di dua sektor. Pertama, imma an yaqa'a bil i'tiqadil batili wat takallumi bihi, bisa jadi di sektor akidah yang batil dan mengucapkan akidah yang batil itu. Ya, akidahnya batil bersyubhat tapi dituturkan di depan jemaah, maka ini merusak agama Allah Ta'ala. Jadi jangan mengira bahwasanya kalau ada dakwah di mana-mana itu langsung benar, tidak. Dilihat akidahnya benar atau tidak. Ternyata akidahnya tidak benar dan dia pun menuturkan akidah yang sesat tersebut ke perut umat. Jadinya apa? Rusak. Dan yang kedua, au yaqa'a fil amali bi khilafil i'tiqadil haqq. Atau di sektor apa? Di sektor amalan. Ya, amalan yang mana amalan tersebut menyimpang atau menyelisihi akidah yang benar. Jadi ritual amalan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana manhaj yang sahih. Dua kerusakan ini, ikhwah sekalian rahimakumullah. Ya. Nah, itu akan diperjelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara rinci. Wal awalu, yang pertama, huwal bid'u wa nahwuha, itu adalah kebid'ahan dan semisal itu. Jadi kerusakan beragama seseorang diawali pertama akidah yang menyimpang dan itu biasanya kebid'ahan. Biasanya itu adalah apa? Kebid'ahan. Kita lanjut. Wathani yang kedua. Wathani fisqul a'mali wa nahwuha. Yang kedua adalah kefasikan dalam beramal dan semisal itu. Ya, kefasikan dalam beramal. Jadi amalan yang buruk dan juga kebid'ahan itu berpengaruh terhadap keagamaan seseorang dan itu merusak, ya. Dan Syekhul Islam rahimahullah merinci lagi dan men-labeli lagi awal awal min jihati syubhat wa tsani min jihati syahwat. Yang merusak keberagamaan seseorang dan masyarakat, yang pertama dari sisi syubhat, yang kedua dari sisi syahwat. Ya, kita tahu dai memang tidak mengajarkan syahwat. Ya, tetapi dari sisi syubhat itu yang ditalqinkan ke umat dan ini berbahaya sekali. Walihada kana salafu yaqulun. Oleh karena itu, untuk hal ini salaf berkata, ihdharu minan nasi sinfain. Hati-hati kalian, waspadalah dari dua macam orang. Yang pertama, sahibi hawan qad fatanahu hawa. Ya. Yaitu orang yang memiliki syubhat, hawa nafsu. Hawa di sini artinya kebid'ahan. Ya, para ulama kerap kali memutlakkan hawa atau ahwa sebagai bid'ah. Qad fatanahu hawa. Ya, bid'ahnya atau syubhatnya itu telah memfitnah dirinya. Wa sahibi dunya a'mathu dunya. Dan orang yang mencari dunia, dunia telah membutakan dia. Maka ikhwah sekalian, berhati-hatilah mencari teman, apalagi mencari guru. Ya. Mencari guru malah guru yang bersyubhat. Guru yang tidak mengajarkan manhaj salaf. Guru yang hanya pro dengan ormas. Ya, guru yang fanatik dengan guru-guru, guru yang fanatik dengan ormas, guru yang fanatik dengan mazhab, guru yang fanatik dengan dirinya, atau guru yang fanatik dengan kiai tertentu. Maka yang seperti ini, sahibu hawa, dan akan menjadikan fitnah bagi umat dan juga murid-muridnya. Kemudian, wakanu yaquluna, mereka berkata, ihdharu fitnatal alimil fajiri wal abidil jahil. Waspadailah oleh kalian fitnahnya orang alim yang fajir dan orang abid ahli ibadah yang jahil, bodoh. Alim tapi fajir ini yang menularkan syubhat di kalangan umat. Maka memang dia alim tapi fajir. Ya, untuk Syiah pro dengannya, tapi untuk Sunnah selalu dikritisi. Ya, untuk sekuler pro dengan sekuler. Gila, untuk Islam porsinya sedikit. Juga hati-hati dengan orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Semangat beragama tapi tanpa bekal ilmu, dan ini banyak sekali menimpa kaum muslimin di Indonesia khususnya. Ya. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Fitnah orang dua ini itu sebagai ujian besar untuk setiap yang terfitnah. Fahada yushbihul maghduba alaihim. Ini menyerupai orang-orang yang dimurkai. Alladzina ya'lamuna al-haqqa wa la yatba'una. Yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran. Maka ada riwayat sebagian dari ulama, mereka berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Dan rizkikan kepada kami mengikuti kebenaran. Ya begitu. Jadi jangan sampai tahu yang benar yang mana. Tahu manhaj salaf yang benar. Tapi kalau dia ikut dengan manhaj salaf, otomatis harus keluar dari ormasnya. Otomatis harus melepas jubah fanatisme ormasnya. Ah, mendingan di ormas aja gitu. Atau kalau dia mengikuti manhaj salaf, gak enakan sama orang-orang yang telah membiayai beasiswa untuk dia. Ya. Atau kalau misalnya dia mengikuti manhaj salaf sebagaimana orang-orang salafiyin, maka nanti dicela oleh guru-gurunya atau ditinggalkan oleh murid-muridnya. Allahul musta'an. Ini yang seperti ini, ya'lamuna al-haqqa wa la yatba'una. Ya, dan jadi di sini orang-orang yang sebenarnya alim tapi fajir. Mengilmui tapi fajir dengan keilmuannya. Ini seperti apa? Orang-orang yang al-maghdubi alaihim Yahudi. Wahada, dan sisi lain, al-abid al-jahil yushbihu dhalina alladhina ya'maluna bighairi ilmin, menyerupai orang-orang yang sesat. Alladhina ya'maluna bighairi ilm, yang mana mereka beramal tanpa ilmu. Wa wasafahum ba'duhum, wa wasafa ba'duhum Ahmad bin Hanbal, dan Ahmad bin Hanbal mensifati sebagian dari mereka. Faqal rahimahullah, anid dunya ma kana asbarah, wa bil madina ma kana ashbahah, atathu al bid'a fa nafaha, wa ad-dunya fa abaha. Nah, di sini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mensifati keadaan dari mereka, ya. Atau di sini ada salah dalam nahunya, yaitu i'rabnya. Wa wasafa ba'dhum Ahmad bin Hanbala. Ya, jadi wa wasafa ba'dhum. Jadi dia marfu'. Ya, wa wasafa ba'dul ulama'i Ahmad bin Hanbala. Ya, ini di sini berarti maf'ul bih dari fi'il wasafa, fa'ilnya ba'duhum, ba'd. Jadi sebagian ulama memuji Imam Ahmad bin Hanbal, mendeskripsikan Imam Ahmad bin Hanbal. Faqal, maka berkata Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati Imam Ahmad bin Hanbal, ya, anid dunya ma kana asbarah. Ya, betapa Imam Ahmad bin Hanbal sabar terhadap dunia. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal sabar terhadap dunia, artinya dia sangat teguh dalam menghadapi fitnah dunia. Wa bil madina ma kana asbaha. Dan betapa ma kana asbaha, miriplah Imam Ahmad dengan orang-orang di masa lalu, yaitu dengan kalangan salaf atau seperti para nabi yang mereka diteror oleh orang-orang sesat. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu ada kisah tersendiri. Ya, di zaman ketika kekhilafahan Al-Ma'mun, ya, Al-Mutawakkil, itu ada fitnah tersendiri yang menimpa beliau dan siksaan untuk beliau. Ya, dan beliau sangat bersabar. Dan juga serupa seperti kesabaran orang-orang terdahulu. Atathul bid'a'u fanafaha. Saat berbagai bid'ah menghampiri beliau, beliau menampik bid'ah-bid'ah tersebut. Ya. Wad-dunya fa'abaha. Itu ataf di sini. Atathul dunya fa'abaha. Dunia mendatangi beliau, namun beliau enggan menerimanya. Maka ikhwah sekalian, keikhlasan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam dakwah beliau dan keilmuan beliau itu terasa hingga efeknya hingga masa sekarang, di mana ajaran manhaj salaf dalam masalah akidah terutama itu tersebar di zaman sekarang, dan ajaran Mu'tazilah yang sesat dan menyesatkan itu terketahui akan kesesatannya di antara efek dari fitnah yang melanda di masa Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bid'ah mendatangi Ahmad bin Hanbal, itu masa-masa tersebut, masa di mana bid'ah itu banyak sekali dari syubhat, dan sampai penguasanya itu adalah mereka yang memproklamirkan dan melazimkan masyarakat untuk menelan bulat-bulat kebid'ahan mazhab Mu'tazilah. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal menampiknya dan berteguh di dunia ini. Seperti teguhnya orang-orang terdahulu dari kalangan anbiya dan salihin. Dan dunia mendatangi beliau. Sebagaimana dunia mendatangi para imam. Dunia mendatangi para ulama. Dunia mendatangi para ustaz. Dunia mendatangi para da'i. Tetapi fa'abaha menampik keduniaan tersebut. Dan tidak bergelut di dunia. Melainkan teguh, sabar di atas sunnah. Ya. Taib. Maka Imam Ahmad bin Hanbal adalah figur al-alim ar-rabbani. Dan yang mencerca Imam Ahmad bin Hanbal adalah figur imma dia fajir, imma dia jahil. Taib, kita lanjutkan. Wa qad wasafallahu a'immatal muttaqina. Faqal, Allah Ta'ala telah mendeskripsikan para imam orang-orang yang bertakwa. Ya, ini syarat yang Allah sebutkan. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Ya, ini di surat As-Sajdah. Ya, ayat 24. Ya'ni, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. Ini sebenarnya kisah kaumnya Nabi Musa AS. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. Dan kami jadikan dari di antara mereka kalangan Bani Israel, أَئِمَّةً. Para imam. Ya, jadi imam-imam tersebut, yaitu penguasa dan pemimpin-pemimpin tersebut dari kalangan Bani Israel. Yahdu Nabi Amrina, yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami. Taib, kapan Bani Israel baru dapat pemimpin-pemimpin yang top semodel seperti ini? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bersabar dan dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Sabar dari syahwat dan juga yakin dalam masalah i'tiqad, tidak bersubhat. Dua syarat ini kalau kita mau apa, mendapatkan pemimpin yang betul-betul sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, fabil sabri tutrakus syahwat wa bil yaqini tudfa'u syubhat. Dengan kesabaran syahwat ditinggalkan dan dengan keyakinan syubhat bisa ditentang. Berarti kita membutuhkan dua hal, al-yaqin dan al-sabr. Ya, al-yaqin dan al-sabr. Nah, di zaman sekarang ikhwas kalian, apakah antum yakin dengan kekuasaan Allah Ta'ala? Yakin dengan janji Allah? Taib, apakah antum bersabar dengan kezaliman penguasa? Dengan kekurangan yang ada di penguasa kita. Kalau masih belum yakin dengan janji Allah dan belum bisa sabar dengan kezaliman penguasa, maka belum mendapatkan waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina. Dan ini masyarakat yang memang cukup sulit untuk merubah mindset mereka agar menerapkan keyakinan dengan ilmu akidah yang sahihah. Dan juga menerapkan kesabaran dengan meninggalkan maksiat. Karena dua kunci inilah Allah Subhanahu wa taala dengannya akan merizkikan kita para penguasa yang saleh. Dan semoga Allah Taala memperbaiki kondisi pemerintahan negeri Indonesia dan juga masyarakatnya dan memberi hidayah kepada para penguasa kita dan juga masyarakatnya dan tentu diri kita. Wa minhu qawluhu, dan di antara dalil yang selaras dengan masalah ini perkataan Allah Subhanahu wa taala yang masyhur di telinga kita dan di lisan kita, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini selaras dengan ayat di surat As-Sajdah tadi, dan saling berwasiatlah kalian dengan kebenaran dan saling berwasiatlah kalian dengan kesabaran. Al haqq ini ad-daf' anis syubhat, yaitu seperti tadi, wa kanu bi ayatina yuqinun, yakin dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, ini ad-daf' anis syahwat, ya bisa mencegah apa, syahwat. Makanya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Punya iman, punya amalan soleh, punya, tapi yakin enggak dengan kebenaran. tapi sabar enggak? Itu harus ada. Jadi kalau misalnya kita beriman, kita beramal soleh, tapi kita kurang yakin, itu gimana nanti gue ya? Ya, misal juga kita beriman, kita beramal soleh, kita yakin dengan janji Allah, tapi kita gak sabaran, gak bisa istiqomah. Maka ikhwah sekalian, ini penting sekali untuk mengasaskan akidah kita dengan al-yakin, keyakinan betul-betul, mempelajari akidah yang sahihah, dan juga sabar dalam meniti kehidupan ini. Wa qawluhu, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, ulil aidi wal absar, yaitu yang memiliki al-aidi. Al-aidi perbuatan amalan-amalan, ya perbuatan amalan besar, dan absar, ilmu yang tinggi. Ulil aidi di sini yaitu menahan perkara-perkara yang bersifat syahwat, dan absar berarti dia memiliki basirah, memiliki ilmu yang tinggi. Maka ilmu yang tinggi itu tidak cukup kalau tidak diiringi dengan kesabaran. Dan kesabaran yang tinggi juga tidak cukup kalau tidak dipupuk oleh ilmu yang tinggi dan keyakinan. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, akidah itulah perkara yang sangat asasi dan fundamental bagi seorang muslim. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa minhul hadithul mursalu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil yang selaras dengan dalil-dalil tadi, hadith yang bersifat mursal. Ya, di sini ada masalah di sanadnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha yuhibbu al-basara an-naqida 'inda wurudi syubhat, wa yuhibbul aqla al-kamila 'inda hululi syahawat. Memang hadis ini bermasalah dari segi sanad, ya, tetapi tetap berfaedah insyaallah. Maknanya, ya, sesungguhnya Allah menyukai al-basar, pandangan yang jeli, an-naqid, kritis. Pandangan jeli dan kritis, inda wurudi syubhat, ketika berbagai syahwat itu terlampir. Afwan, berbagai syubhat. Jadi ketika ada syubhat, dia sudah tajam pandangannya, mengetahui secara kritis ini enggak benar nih. Ya. Dan ini biasanya orang yang punya ilmu dan punya pengalaman yang banyak dalam majelis ilmu, terutama asatidzah yang berusia tua. Karena mereka memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh dai-dai muda. Ya, di antara contohnya yang muda yang mungkin sedikit, yang sangat sedikit ilmunya ini, yang sedang berbicara. Ya. Jadi Allah Ta'ala mencintai pandangan. Dari pandangan yang dimaksud di sini pandangan qalbu, keilmuan. Yang bersifat kritis ketika terlampirnya syubhat. Jadi mengetahui adanya syubhat. Adapun orang awam, atau kita-kita, ada syubhat, kita terlenakan dengan syubhat tersebut. Karena basar mungkin punya, tapi enggak kritis. Tidak bisa tajam kritis mengetahui ini syubhat. Wa yuhibbul aqlal kamila inda hululi syahwat. Inda hululi syahwat. Dan Allah mencintai akal yang sempurna. Ketika apa? Ketika syahwat terhingap, ketika dirinya terhingga di syahwat. Jadi akal kenapa kok dikaitkan dengan syahwat atau menjadi lawan dari syahwat? Karena akal asal maknanya itu iqal, yaitu ikatan. Akallah yang mengikat seseorang supaya berhenti atau tidak jadi atau mengerem diri dari syahwat. Makanya orang yang selalu menuruti syahwatnya dan menyembah syahwatnya, hawa nafsunya, orang tersebut pasti makin jelek akalnya. Kemudian faqauluhu subhanahu, nah ini kembali ke ayat surat At-Taubah. Fastamta'tum bi khalaqikum, maka kalian telah menikmati bagian duniawi kalian. Wahai orang-orang munafik dan orang kafir juga. isyaratun ila ittiba'i syahawat. Ini adalah isyarat. Maksud dari istimta' bil khalaq adalah ittiba'u syahwat, yaitu ittiba'u syahwat, menuruti syahwat. Wa huwa da'ul 'usat. Dan itu adalah penyakitnya ahli maksiat. Penyakitnya ahli maksiat adalah menuruti apa yang diinginkan oleh hati. Wa qawluhu, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa khudtum kalladzi khadu. Kalian itu berbicara seenaknya sebagaimana orang-orang kafir dahulu berbicara seenaknya tentang agama Allah. Ini isyaratun ila ittiba'i syubhat. Ini adalah isyarat tafsiran. Artinya al-khaut di sini adalah mengikuti syubhat. Mengikuti syubhat, yaitu pemikiran-pemikiran nyeleneh. Syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang. Wahuwa da'ul mubtadi'atu, afwan, wahuwa da'ul mubtadi'ati wa ahli al-ahwa'i wal khusumat. Ittiba'u syahwat, mengikuti, afwan, ittiba'u syubhat, mengikuti syubhat bahkan menjulurkannya, itu adalah penyakitnya ahlul bid'ah. Kalau kita lihat rata-rata ahlul bid'ah, ya, mereka itu malah menganggap kebid'ahannya itu sebagai ketaatan. Inilah efek dari mengikuti syubhat. Wa ahli al-ahwa, yaitu ahli bid'ah juga. Wal khusumat, orang-orang yang rajin berdebat, saling membantah. Ya, wa katsiran ma yajtami'an, dan betapa banyaknya orang yang terkumpul di dalam dirinya dua hal ini. Ittiba'u syahwat dan ittiba'u syubhat. فَقَلَّ مَنْ تَجِدُ فِي اِعْتِقَادِهِ فَسَادًا إِلَّا وَهُوَ يَظْهَرُ فِي عَمَلِهِ. Maka sedikit banget, sedikit sekali, engkau menemukan orang yang akidahnya ada kerusakan, kecuali pasti akan kelihatan di amalan dia. Jadi amalan orang itu kerap kali menunjukkan seberapa akidahnya dia. Makanya orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu ya menunjukkan sebegitu akidahnya, gitu loh. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu menunjukkan ya seperti itu akidahnya. Ya. Kalau misalnya ada hukum isbal atau enggak, misalnya bukan enggak mesti bid'ah, hal-hal yang menyimpang. Isbal atau enggak? Dia lebih pilih isbal. Padahal dalilnya jelas dengan alasan khilafiyah. Ya. Maka dia akan menzahirkan isbal. Memilih isbal dibandingkan apa? Dibandingkan tidak isbal. Apa enggak cukup ancaman Rasulullah SAW? Lalu bertamengkan dengan apa? Dengan alasan ini kan masalah khilafiyah. Taib, masalah khilafiyah. Tapi ketika orang ini adalah orang yang berilmu, maka kenapa kok lebih mengikuti kepada apa? Asyubuhat. Kenapa tidak memastikan diri aja untuk tidak isbal? Atau jangan-jangan ada keinginan duniawi dari itu. Nah, ketika ada keinginan dunia itu juga tampak dari bagaimana amaliah dia. Sampai saya pernah mendengar langsung dari teman saya sendiri. Ya, yang ketika kita masih belajar di Jakarta ini. Dia, ana kalau enggak isbal, orang-orang di kampung ana tidak akan ikut dengan dakwah ana. Allah musta'an. Ana kalau tidak isbal, orang-orang di kampung ana tidak akan ikut dakwah ana. Masya Allah. Apakah di antara syarat untuk berdakwah di kampung harus isbal dulu? Nah, itu masalahnya. Dan kemudian isbalnya pula di Jakarta padahal dia orang Lampung. Itu yang aneh-aneh. Alasan yang aneh. Itulah apa? Ittiba'u syubhat. Ya, ittiba'u syubhat. Atau mungkin di situ ada sisi syahwat juga. Maka kerusakan i'tiqad itu tercermin di amaliyah dia. Kenapa isbal di Jakarta? Padahal dia orang Lampung, dan kemudian alasannya kenapa isbal di Jakarta? Kalau ana enggak isbal, nanti orang-orang di kampung ana di Lampung itu tidak menerima dakwah ana. Allah musta'an, apa ini enggak nyambung? Inilah syubhat. Inilah hasil konsletnya pikiran dari syaitan. Ya. Itu. Jadi ketika ada isbal atau tidak isbal, malah milih yang isbal. Padahal dia tahu bagaimana sebagian ulama menetapkan hukum Islam isbal itu haram. Dan ada hadis yang sahih berkaitan dengan itu. Dan kalaupun dibilang makruh, untuk apa dia melakukan makruh dan kenapa? Ya, Maka tidak pantas kemudian mengatakan kita mengikuti sunnah. Apa? Enggak mengikuti sunnah seperti ini. Malah justru berseberangan dengan sunnah. Atau hal-hal lain. Seperti misalnya ada masalah perayaan atau ada masalah hukum mengucapkan Valentine. Atau mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir yang mau merayakan Natal. Maka kemudian lebih pro kepada apa? Kepada yang membolehkan. Dan memperjuangkan pendapat yang pro. Allahul Musta'an. Dan melawan pendapat yang tidak membolehkan mengucapkan selamat Natal. Sebenarnya orang-orang seperti ini berilmu itu untuk apa? Ya gitu loh. Berilmu itu untuk apa? Ya, ini orang-orang yang paling miskin. Yang Allah berikan kekayaan, namun lebih memilih kefakiran yang menghinakan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qad dallatil ayatu ala anna alladhina min qabli ala anna alladhina min qablu istamta'u wa khadu. Dan ayat ini telah menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ada di sebelumnya min qablu istamta'u wa khadu, mereka melakukan istimta', yaitu mengikuti syahwat, dan khadu, mereka berbicara semaunya dengan syubhat-syubhat. Wa haula'i fa'alu mithla haula mithla ulaik, mereka orang-orang munafik di zaman Nabi SAW telah melakukan seperti orang-orang di zaman dulunya. Ya, taib. Untuk kajian ini insyaallah kita cukup sampai sini aja. Insyaallah nanti sore pukul 16.30 insyaallah kita akan teruskan kajian kitab ini di halaman, kita sudah sampai halaman 81. Jazakumullah khairul jazak untuk teman-teman yang menyantap kajian ini dengan baik dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kelancaran streaming video ini atau dari penjelasan. Semoga Allah Ta'ala memaafkan ana. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.